Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnah. Bapak-bapak sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan sekarang surat Az-Zumar ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون أفمن يتقي بوجهه maka berkaitan dengan ayat sebelumnya ya. Maka komanda apakah orang yang menghindarkan soal azabi, jeleknya azab yaumal qiyamah pada hari kiamat diwajihi dengan wajahnya. Apakah orang yang membentengi dengan wajahnya terhadap jeleknya azab neraka lebih baik dibandingkan dengan orang yang datang pada hari kiamat dalam keadaan aman dan bahagia? Apakah orang yang menghindarkan atau membentengi diwajihi dengan wajahnya, bisa membentengi azab itu yang dijadikan benteng adalah wajahnya, atau bisa caranya adalah dengan berpaling dan menghindarkan azab. Ya. Jadi misalnya di hadapannya itu adalah ada azab, lalu ia berpaling supaya menjauh dari azab. Nah, pertama kali yang berpaling itu adalah wajahnya, menghindar dari azab. Nah, itu dua-duanya adalah maknanya. Atau membentengi dirinya dari azab, yang digunakan untuk membentengi dirinya adalah bukan tangannya tapi wajahnya. Nah, menunjukkan bahwa tidak bisa menghindar. Kenapa? Karena ia kepingin selamat dari azab, tapi wajahnya yang ia gunakan untuk membentengi azab. Apa man yattaqi biwajhihi, Apakah orang yang membentengi diri dengan wajahnya atau orang yang berpaling dengan wajahnya supaya tidak melihat azab, padahal azab ada di depannya. Yaumal qiyamati su'al azabi yaumal qiyamati, jeleknya azab atau ngerinya azab pada hari kiamat. Apa orang seperti itu yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang datang di hari kiamat dalam keadaan aman, tentram, yaitu orang-orang yang beriman. Waqila, dan dikatakan kepada mereka yang membentengi diri mereka dengan wajah mereka dari azab, dikatakan kepada mereka, mereka adalah orang-orang yang zalim, dzuqu ma kuntum taksibun, rasakan akibat dari perbuatan kalian. Apa orang yang seperti itu yang lebih baik, atau orang yang datang di hari kiamat dengan aman dan tenteram yang baik? Tidak butuh jawaban. Ini adalah pertanyaan untuk menghinakan. Kalau kalian di dunia bertuhankan batu atau bertuhankan orang yang sudah mati, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah orang yang sudah mati, lalu kalian nanti di akhirat dihadapkan kepada Allah yang beriman pada Allah tenang dan tenteram, yang kufur, yang musyrik, yang durhaka di azab. Nah, apa orang yang datang di hari kiamat dalam keadaan di azab itu lebih baik dibandingkan dengan orang yang datang dalam keadaan aman, tenteram, dan bahagia? Nah, itu bukan pertanyaan untuk dijawab, tapi itu menghinakan orang yang jelek. Nah, kalau misalnya ada orang yang tidak sholat, apa yang tidak sholat lebih baik daripada yang sholat? Itu bukan untuk dijawab. Ya, itu menghinakan orang yang tidak sholat. Itu. Apalagi dikatakan rasakan adab itu akibat perbuatan kalian. Nah, ini ucapan yang diperintahkan untuk dikatakan oleh para rasul kepada orang yang menentang, orang yang tidak mau mengikuti dakwah rasul. Lalu ditunjukkan umat terdahulu, kadzabal ladzina min qablihim, kaum sebelum mereka telah mendustakan rasul juga. Umat Nabi Nuh mendustakan utusan Allah, Rasul Allah, yaitu Nabi Nuh. Umat Nabi Hud mendustakan Rasul yang Allah utus, yaitu Nabi Hud. Umat Nabi Soleh mendustakan utusan Allah, yaitu Nabi Soleh. Umat Nabi Lut mendustakan utusan Allah, yaitu Nabi Lut. Dan seterusnya. Kadzdzabal ladzina min qablihim, fa'atahumul adzabu min haitsu la yasy'urun, maka Allah mendatangkan azab kepada mereka dan mereka tidak menyadari kalau mereka akan diazab. Sebelum azab itu datang, mereka enggak mengira kalau azab itu akan didatangkan oleh Allah. Nah, jadi ini umat terdahulu. Ya, umat terdahulu diberitakan seperti itu. Fa'adzaqahumullahu al-khizya fil hayati dunya, maka umat terdahulu sungguh Allah hinakan sejak hidupnya di dunia, sejak di kehidupan dunia didatangkan oleh Allah. Wala adzabul akhirati akbar, dan sungguh azab akhirat itu jauh lebih besar. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka itu tahu. Ini faedah yang diambil dari ayat ini. Faedah yang diambil dari ini bahwa orang kafir, orang musyrik, orang yang durhaka kepada Allah SWT di akhirat nanti pasti diazab. di hari kiamat pasti akan mendapatkan azab. Sebelum itu terjadi, orang yang masih belum beriman atau yang beriman tapi tidak taat kepada Allah diingatkan bahwa kekufuran, kedurhakaan itu ada hukumannya. Nanti di hari kiamat itu pasti akan diazab, dan itu betul-betul menghinakan, betul-betul tidak sama dengan orang yang beriman, orang yang kafir. Ini faedahnya. Wahai orang yang kufur, orang yang musyrik, orang yang durhaka, nanti setelah mati tidak akan sama orang yang jelek dengan orang yang baik. Yang ketiga, faedah yang diambil di sini yaitu kisah umat terdahulu itu adalah pelajaran yang mendalam untuk generasi berikutnya, untuk generasi yang masih ada. Karena itu di sini dikatakan umat terdahulu juga mendustakan Rasul. Diazab oleh Allah sejak di dunia, dan azab di akhirat itu jauh lebih besar. Nah, jadi itu. Jadi umat terdahulu juga mendustakan Rasul. Umat Nabi Muhammad yang mendustakan Rasul, lihat umat terdahulu yang mendustakan Rasul bagaimana diazab oleh Allah. Kalau kalian tidak mau beriman, kalian juga pasti akan diazab. Kalau enggak diazab di dunia sampai mati, pasti akan diazab di akhirat. Dan azab yang Allah, faedah berikutnya, azab atau hukuman yang Allah berikan itu akibat perbuatannya sendiri. Itu akibat perbuatannya sendiri. Dan yang kelima, azab akhirat itu jauh lebih besar daripada azab dunia. Itu faedah yang diambil dari ayat ini. Kita baca ayatnya. Allah berfirman, apa menyatakan biwajihi su'al azab yaumal qiyamah, maka apakah orang-orang yang menoleh dengan mukanya menghindari azab yang buruk pada hari kiamat? Menghindari azab di hari kiamat hanya dengan menoleh, apa ya bisa menghindarkan azab? Dan orang yang tidak mau menerima nasihat, lalu dikatakan kepadanya dan kepada orang-orang yang zalim yang menyerupainya, dzuku ma kuntum taksibun, rasakan olehmu balasan apa yang telah kamu kerjakan. Apakah sama orang seperti itu dengan orang yang datang dengan rasa aman, tenteram pada hari kiamat? Tentu tidak akan sama. Apa man yulqa finnari khairun amma ya'ti aminan yaumal qiyamah. Di ayat yang lain Allah berfirman, apa yang dilempar ke dalam api neraka itu lebih baik dibandingkan dengan orang yang datang di hari kiamat dalam keadaan aman dan tenteram. Nah, itu semisal dengan ayat tadi surat Fusilat ayat 40. Di dalam ayat ini Allah mencukupkan salah satu dari dua golongan tersebut seperti ungkapan ahli syair, fama adri idza yamamtu ardan uridul khaira ayyuhuma yalini. Aku tidak tahu jika aku menuju suatu tempat hendak mencari kebaikan, mana di antara kebaikan dan keburukan itu yang kudapatkan. Apa maksudnya? Hanya menyebutkan salah satu dari dua yang dihadapannya. Kalau saya tujuannya adalah untuk mencari kebaikan, tapi di sana itu ada kebaikan dan ada juga keburukan, saya tidak tahu apakah kebaikan yang saya akan dapatkan atau keburukan, tapi atau keburukannya nggak pakai disebut. Nah, jadi ada syair seperti itu. Apa maksudnya? Kok ayat kok kemudian ada syair seperti ini? Maksudnya bahasa ayat seperti itu sudah biasa di orang Arab. Itu. Jadi misalnya begini, apa yang masuk neraka yang lebih baik? Terus sudah sampai di situ toh. Apa yang masuk neraka yang lebih baik? Lebih baik dari siapa? Enggak pakai disebut, tapi sudah paham. Dibandingkan dengan yang masuk surga atau dibandingkan dengan yang tidak masuk neraka. Nah, jadi itu. Tapi penggalan yang kedua enggak pakai disebut. Nah, itu. Firman Allah yang Maha Agung. Allah berfirman, "Kadzdzabal ladzina min qablihim fa'atahumul 'adzabu min haitsu la yasy'urun." Orang-orang sebelum mereka telah mendustakan para rasul. Maka datanglah kepada mereka azab dari arah yang tidak mereka sangka. Yakni generasi terdahulu yang mendustakan para rasul telah dibinasakan oleh Allah dikarenakan dosa-dosa mereka, dan mereka tidak memiliki sesuatu yang dapat melindungi mereka dari azab Allah. Hartanya banyak, hartanya tidak bisa melindungi mereka dari azab yang Allah datangkan. Mereka rumahnya kokoh, bahkan pasukannya banyak. Bangunan istana yang kokoh, pasukannya yang banyak, tidak bisa melindungi mereka dari azab Allah. Fa'adzaqahumullahu khizya fil hayati dunya. Maka Allah merasakan kepada mereka kehinaan di dunia, yaitu azab dan hukuman yang diturunkan kepada mereka, serta memisahkan orang-orang yang beriman dari mereka. Yang beriman diselamatkan, yang kafir kena azab. Semua umat terdahulu tatkala turun azab seperti itu. Zaman Nabi Nuh, yang beriman selamat, yang kafir tenggelam semuanya. Zaman Nabi Lut, yang beriman selamat, yang enggak beriman kena hujan batu panas semua. Zaman Nabi Soleh, zaman Nabi Hud, yang beriman selamat, yang enggak beriman ketendang angin yang sangat kencang, sangat dingin, 7 hari 8 malam mati semua. 7 malam 8 hari. Sabata layalin wa tamaniyata ayyam. 7 malam 8 hari. Berarti mulainya itu siang. Siang, malam, selesai. Siangnya 8, malamnya 7. Maka hendaklah orang-orang yang ditujukan kepada mereka ungkapan ini waspada dari hal tersebut. Maka orang-orang yang ditujukan kepada mereka peringatan ini, maka umat Rasulullah, wahai umat Rasulullah, waspadalah dengan peringatan ini. Tidak mau taat kepada ayat-ayat Allah dan sunnah Rasul, pasti akan diadab. Karena mereka telah mendustakan Rasul termulia, yaitu Nabi penutup Muhammad SAW. Apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka di akhirat berupa azab yang pedih, tentu lebih besar daripada apa yang mereka rasakan di dunia. Karena itu Allah berfirman, "Wala adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun." Dan sungguh azab pada hari kiamat itu lebih besar dibandingkan dengan azab dunia seandainya mereka mengetahuinya. Lah apa kedurhakaan yang paling tinggi itu, yaitu kekufuran dan kesyirikan. Kufur dan syirik itulah dosa yang paling besar. Nah, karena itu ayat berikutnya ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. Dan sungguh telah kami buatkan untuk manusia perumpamaan segala sesuatu supaya mereka menjadi sadar. Nah, jadi Allah SWT menggambarkan dengan berbagai macam bentuk gambaran dalam Al-Quran ini supaya manusia itu sadar sehingga beriman kepada Allah dan taat kepada Allah. Quranan Arabian, Quran dengan bahasa Arab. Ghairu dhi'iwajin, tidak ada kesalahannya sedikitpun. Ini juga merupakan peringatan bahwa Quran ini pasti benar, akan memberikan hidayah la'allahum yattaqun, supaya mereka itu jadi orang yang takwa. Lalu ditunjukkan perumpamaan yang nyata. Daraballahu matala rajulan fihi syuraka mutasyakisun. Mutasyakisun. Allah SWT membuat perumpamaan seorang hamba. Hamba ini milik beberapa orang, pemiliknya berselisih tentang hamba ini. Budak. Allah menggambarkan seorang budak, budak ini milik siapa? Milik beberapa orang. Dan para pemiliknya berselisih tentang budak. Yang satu nyuruh begini, yang satu nyuruh begini, yang satu kepingin begini, yang satu kepingin begini. Berselisih. Wa rajulan salaman li rajulin. Dan budak yang satu lagi hanya milik satu tuan. Hal yastawiyani matalah. Apakah perumpamaan ini sama? Kira-kira tuannya merintahkan begini, namanya budak nurut. Kira-kira tuannya bagaimana? Lah kalau ini disuruh gini, ternyata disuruh yang lain, disuruh ke sini, disuruh yang lain ke sana, disuruh yang lain ke sana. Loh. Disuruh tuannya. Nah itu. Akhirnya tuannya menyuruh, memerintahkan budak itu bimbang, ya ke sini, ya ke sana, ya akhirnya tidak bisa menjalankan dengan baik. Budaknya sendiri tidak akan tenang. Wah, bingung apa, disuruh ini ke sini, disuruh itu ke sana. Orang yang mengabdi hanya kepada Allah dan orang yang menyekutukan Allah itu seperti ini gambarannya. Nah, kalau budak ini diperintah nurut, akhirnya Allah karena tuannya senang kepadanya. Budaknya sendiri akhirnya tenang. Kenapa? Enggak disuruh siapa-siapa kecuali dia. Enggak taat kepada siapapun kecuali pada satu tuannya. Ah, orang yang beriman itu seperti itu. Allah ridho kepadanya, Allah senang kepadanya, dan orang yang beriman itu mendapatkan ketenteraman, ketenangan di dalam menjalankan perintah Allah SWT. Tapi kalau orang itu menyekutukan Allah, Allah murka kepadanya, dan hamba itu tidak akan mendapatkan ketenangan. Tarakallahu ma'ala rajulan bihi syuraka'u mutasyakisun. Bihi syuraka'u mutasyakisun. Warajulan salaman li rajul. Hal yastawiyani matala. Alhamdulillah. Segala puji hanya untuk Allah. Bal aktaruhum la ya'lamu. Tapi umumnya mereka itu enggak tahu. Enggak ngerti. innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu wahai Muhammad SAW pasti akan mati, mereka juga akan mati. Tsumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Lalu kalian semuanya sungguh pada hari kiamat nanti akan berbantah-bantahan di hadapan Allah SWT, dan Allah nanti yang akan memutuskan. Nah, jadi itu. Nah, Allah berfirman, walaqad darabna linnasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal. Sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-Qur'an setiap macam perumpamaan, yaitu telah kami jelaskan kepada manusia mengenai apa yang terdapat di dalamnya dengan membuat berbagai perumpamaan. Kenapa Allah banyak membuat perumpamaan di dalam Al-Qur'an? La'allahum yatadzakkarun, supaya mereka mendapatkan pelajaran. Karena perumpamaan itu mendekatkan makna kepada pikiran. Allah berfirman, Qur'anan Arabian ghairi dzi'iwaj. Qur'an dengan bahasa Arab yang tidak ada kebengkokannya di dalamnya, maksudnya tidak ada kesalahannya. Yaitu Al-Qur'an dalam bahasa Arab yang jelas, di mana di dalamnya tidak terdapat kebengkokan, penyimpangan dan kerancauan. Jelas semuanya, tidak ada kesalahan. Tetapi dia adalah sebuah penjelasan, penegasan dan bukti-bukti. Hal itu dijadikan dan diturunkan oleh Allah Ta'ala, seperti Allah berfirman, la'allahum yattaqun, supaya mereka bertakwa, yaitu mewaspadai ancaman yang terdapat di dalamnya serta mengamalkan janji yang terkandung di dalamnya. Menjalankan perintah akan mendapatkan janji, meninggalkan larangan, waspada terhadap larangan supaya tidak kena azab. Kemudian Allah berfirman, Barakallahu matalan rajulan bihi syuraka'u mutasyakisun. Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki budak yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat, maksudnya beberapa tuan. Dan tuan-tuan itu dalam perselisihan, yaitu mereka saling berselisih tentang seorang budak yang mereka miliki secara berserikat itu. Mereka berselisih, berselisih macam-macam. Ini saya, bukan milik saya, dan misalnya begitu. Atau ini tak suruh dulu, enggak tak suruh dulu. Nah, jadi itu. Intinya bahwa budak milik banyak orang, lalu para pemiliknya sedang berselisih tentang budak ini. Warajulan salaman lirajulin, dan seorang budak yang memiliki, yang menjadi milik penuh, yang selamat lirajulin, dari seorang laki-laki saja. Budak hanya milik satu orang tuan. Ya. Murni miliknya yang tidak dimiliki oleh selainnya. Hal yastawiyani matala, apakah kedua budak itu sama keadaannya? Yang satu tentu tidak sama dengan yang lain. Demikian pula orang musyrik yang menyembah ilah-ilah lain di samping menyembah Allah, dengan seorang mukmin yang mukhlis, yang tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, ya, tidak ada sekutu baginya. Keduanya sangat jauh berbeda. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Mujahid dan lain-lain berkata, ayat ini sebagai perumpamaan bagi orang musyrik dan orang yang mukhlis. Ketika permisalan ini sudah jelas dan tegas, maka Allah berfirman, alhamdulillah, bal aktsaruhum la ya'lamun. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Kenapa? Karena sudah menjadi jelas bahwa menyekutukan Allah itu sama dengan atau semisal dengan budak yang milik banyak orang, para pemiliknya itu sedang berselisih. Itu orang yang menyekutukan Allah. Orang yang beriman itu seperti budak yang baik milik tuan satu. Nah, orang yang menyekutukan Allah itu begini, orang yang ikhlas itu begini. Setelah jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya jadi jelas. Bal aktsaruhum la ya'lamun, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Karena itu mereka banyak yang menyekutukan Allah. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya kamu wahai Muhammad akan mati dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Karena apa? Karena semua manusia pasti akan mati. Ayat ini merupakan salah satu di antara ayat yang dijadikan dasar oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an saat kematian Rasulullah SAW, sehingga manusia merasa yakin dengan kematian beliau. Ketika Rasulullah SAW meninggal, Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau wahai Muhammad pasti akan mati dan mereka semua juga pasti akan mati. Karena itu kematian, meninggalkan dunia menuju ke akhirat itu merupakan suatu kepastian. Lalu kalian nanti di hari kiamat pasti akan berselisih satu dengan yang lain, gitu. Kalian akan berselisih tentang tauhid dan syirik yang kalian yakini di dunia di hadapan Allah. Lalu Allah memutuskan hukum di antara kalian dan menguak kebenarannya. Kumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum tahtasimun, kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Rabbmu, di hadapan Tuhanmu. Ali bin Abi Thalib dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Tsumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun." Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Tuhanmu. Orang yang jujur bertengkar dengan pendusta. Begitu pula orang yang didzalimi dengan orang yang mendzalimi. Orang yang mendapatkan hidayah dengan orang yang tersesat, dan orang yang lemah dengan orang yang sombong yang mendzaliminya. Berbantah-bantahan, lalu Allah SWT yang memberikan keputusan dengan adil. Faedah yang diambil bahwa, pertama, bahwa di dalam Al-Quran itu banyak permisalan yang Allah sebutkan supaya umat ini lebih mudah paham. Misal, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama tsali habba ambatat sabu asana bila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Banyak ayat yang menjelaskan infakan akan dibalas oleh Allah yang berlipat. Kan gitu ya? Lalu Allah membuat misal perumpamaan harta yang diinfakan di jalan Allah seperti satu biji yang ditanam. Tumbuh bercabang 7. Setiap cabang berbuah 100. Kalau kamu infakan di jalan Allah, meskipun kelihatannya berkurang, seperti kamu menanam, kelihatannya berkurang, tapi kamu menanam kan jalan terus. Petani itu menanam jalan terus. Punya ya, benih 10 karung, yang 1-2 karung ditaburkan di tanah. Loh Pak, kok dibuang? Asalnya 10 karung, tinggal 8 karung dibuang. Bukan dibuang, apa? Di tanah. Nanti tumbuh, bercabang, buahnya banyak panen. Ah, infak itu kayak gitu. Nah, ya. Perumpamaan orang munafik, orangnya kafir, beriman, tapi jadi munafik. Mataluhum kama dalil ladzi istauqada naron. Ya, perumpamaan mereka itu seperti orang yang menyalakan api terang. Falamma adha'at ma haulahu zahaballahu binurihim fatarakahum fi dhulumatin la yusirun. Setelah memancarkan cahaya, lalu Allah matikan cahaya itu, lalu mereka berada di dalam kegelapan, tidak bisa melihat apa-apa. Orang munafik itu kayak gitu. Asalnya kafir, terus masuk Islam, terus hatinya kafir lagi. Akhirnya gak bisa lagi mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Matalul jannati allati wu'idal muttaqun, perumpamaan surga nanti di akhirat dan disiapkan oleh Allah untuk orang yang takwa. Fiha anharun min ma'in ghairi asin, di dalamnya itu ada sungai, ada sungai yang airnya betul-betul tawar. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu, sungai dari susu yang tidak bisa berubah, tidak bisa rusak. Wa anharum min khomrin lalati lishari, sungai khomr yang sangat nikmat untuk diminum. Wa anharum min asalim musofa, dan sungai madu yang murni, tidak ada campuran apapun. Nah, jadi banyak Allah misalkan di dalam Al-Quran. Nah, ini faedah yang pertama. Di dalam Al-Quran itu banyak misal-misal yang Allah sebutkan supaya manusia itu bisa mengambil pelajaran. La'allahum yatadzakkarun. Faedah yang kedua, Quranan Arabiyah. Quran ini bahasa Arab. Maka orang Islam harus belajar bahasa Arab. Sudah kadung tua, dibaca ayatnya, dibaca artinya, supaya tahu. Ghairu ibajin, Quran ini tidak ada kesalahan. Orang yang faham bahasa Arab mulai awal sampai akhir tahu bahwa bahasa dalam Quran ini tidak ada kesalahannya sedikitpun. La'allahum yattaqun, benar semuanya seperti ini, baik susunan bahasanya maupun artinya maupun hukum-hukumnya tidak ada kesalahan sedikitpun, supaya manusia itu takwa. Kalau kamu paham, masya Allah, tidak ada kesalahannya sedikitpun, akhirnya ngikut. Kenapa? Karena ini benar, maka diikuti, maka jadi orang yang orang yang menyekutukan Allah itu seperti budak yang tuannya banyak, yang ini nyuruh sini, yang itu nyuruh ke sana. Tuannya sendiri tidak akan senang. Kenapa? Budaknya disuruh begini, tidak mengerjakan dengan benar. Kenapa? Karena dia berpikir dengan perintah tuan yang lain. Budaknya sendiri juga akan kebingungan. Orang yang mukhlis kepada Allah itu seperti budak yang baik, yang nurut, tuannya hanya satu. Tuan yang menyuruh dikerjakan dengan sempurna, tuannya senang, budaknya sendiri tenang. Allah senang kepada orang yang beriman. Orang yang beriman diberi ketenangan oleh Allah. Nah, itu. Setelah mendapatkan kejelasan, memuji kepada Allah, alhamdulillah. Diberi penjelasan, umumnya manusia itu tidak ngerti ayat-ayat Allah. Berikutnya, semua pasti akan mati, Rasul juga akan mati, orang baik bukan Rasul juga akan mati, orang kafir juga akan mati. Faedah berikutnya, hari kiamat dan kebangkitan itu pasti. Pasti. Setelah mati pasti hidup kembali. Setelah hidup kembali, orang yang zalim akan dituntut oleh yang dizalimi, dan Allah pasti akan memberikan hukuman sesuai dengan yang layak bagi masing-masing. Mungkin itu yang bisa kita ambil. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.